على آله وصحبه ومواله أما بعد kita adakan imtihan kitab Badaiul Masalik fi Tawbih Al-Fiyad Ibn Malik. Harap ditutup semua yang terkait dengan pembahasan baik kitab maupun catatan. As-su'al awal, al-jumlah takunu, al-jumlah tu takunu nak tak di salah satu syurut. Al-jumlatu takunu na'tan bi salasati syurutin. Udhurha itu bisa menjadi na'at dengan tiga syarat. Sebutkan tiga syarat itu. السؤال الثاني al-lafdu alladhi yulazimu al-ifrada wa tadhkira Idza kana naqdan. Al-lafzu alladhi yulazimu al-ifrada wa tadhkira idza kana naqdan. Mal murad bidzalika al-lafzi. Mal muradu bidzalika al-lafzi. Ada lafad yang harus selalu berbentuk mufrad mudzakkar jika menjadi naat. Lafad apa yang dimaksud? Lafad apa yang ketika naat harus tetap mufrad dan mudzakkar? Nah, apa yang dimaksud dengan lafaz tersebut? As-su'alu ats-tsalits. Lafadhani, lafadhani, al-lafadhani, al-lafadhani yu'akkadu bihima al-musanna. Al-lafdhani yu'akkadu bihima al-musanna. Mal murad bihima? Mal muradu bihima? Walafat yang biasa dipakai untuk mentaukidkan isim musanna. Apa yang dimaksud dua lafaz itu? As-su'alu ar-rabi. Soal yang keempat. An-na'tu as-sababi yatba'u. Matbu'ahu fi hamsati umur udburha anlatu wassababi yatba'u matbu'ahu fi hamsati umur udburha. Na'at sababi mengikuti matbu'nya dalam lima perkara sebutkan. Soalu al-khamis. Nah, sorry, khamis. Udhkur tawabi'a ajma' as-salasa udhkur tawabi'a ajma' as-salasa sebutan tiga tawabi' ajma'u as-su'alu as-sajis soal yang keenam udhkur salah satu mawadhi faqat udhkur salasata mawabi'a faqat li'atfil bayan sebutkan tiga tempat saja yang menjadi atau bayan. Ada lima ya tempat yang biasa menjadi atau bayan, sebutkan tiga saja. sualu asabi, soal yang ketujuh. Qala ta'ala tilka asharatun kamilatun, kamilatun nakton, wa ma faidatuhu fi hadhihi al-ayah. Qala ta'ala tilka asharatun kamilatun hamilatun nakton, wa ma faidatuhu fi hadhihi al-ayah. Hamilatun na'at, apa faidah na'at dalam ayat ini? As-su'alu as-samin, soal yang ke-8. Ma al-farqu, ma al-farqu baina atfil bayan wal na'ti, ma al-farqu baina atfil bayani wal na'ti, apa perbedaan yang mencolok antara atau bayan dan na'at? Atau bayan itu apa, na'at itu apa yang membedakan keduanya? Nah, saya tidak tanya definisi masing-masing ya, yang ditanyakan ialah letak perbedaannya. Barakofikum. As-su'alu at-tasi', soal yang ke-9. Qala ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallahi. Aina rabit, aina rabit. Aina rabitun, ya'udu ila mausuf, aina rabitun ya'udu ila mausufin, mana rabit yang kembali kepada mausuf. As-su'alu al-ashir, soal yang ke-10 terakhir. Sahih Sahih Ra'aitu Kilai Ra'aitu kilai ar-rajulaini, betulkan ini salah ya, betulkan ra'aitu kilai ar-rajulaini. Kilai ar-rajulaini itu salah, betulkan. Barakallahu fikum. Taib, saya kasih waktu 5 menit untuk mengevaluasi jawaban. Nah, waktu kurang 3 menit. Untuk imtihan Kamis berikutnya, mulai at-taf nasak sampai an-nida. Pengumuman untuk imtihan Kamis yang akan datang, insya Allah mulai at-taf nasak sampai an-nida. Waktu kurang 1 menit. Kurang 1/2 menit. Barakallahu'alaikum. Waktu habis. Kita koreksi bersama, dioper ke temannya yang tertib, yang tenang, yang profesional, koreksi temannya ya. Nah, jangan gaduh. Baik, barakallahu'alaikum. Tawakal, berapapun nilainya itu milik antum ya, diterima dengan lapang dada ya, tak usah manipulasi nilai ya. Baik, ini ada pinjam satu. Soal awal. Perhatikan supaya enggak banyak komplain ya. Al-jumlah tak takunu na'tan bi thalathati syurut udkurha. Al-awwal al-man'ut nakirah, al-thani al-jumlah khabariyah, al-thalis rawbit. Dah, kalau bisa jawab 3 10, kalau bisa jawab 2 8, kalau bisa jawab 1 5 ya. Nah, yang komplain kalau jelek sama jelas ya sudah. Al man'ut nakirah, al jumlah khabariyah rawbit. As-su'al tsani al-lafdu alladhi yulazimu al-ifrad wa tadhkir idza kana na'tan mal murad bidzalika lafi al masdar. Nah, jawabannya masdar ya. Nah, selain masdar enggak boleh ya, al masdar. Lafaz yang selalu berbentuk mufrad mudzakkar ketika menjadi na'at adalah masdar. Soal tsalits al-lafdhani yu'akkadu bihi ma'al musanna mal murad bihi ma kila wa kilta. Kila kilta, kalau sebut kila saja berarti 5, kalau enggak nyebut dua-duanya ya kosong. As-su'alu rabi anna'tu as-sababi yadba'u madbu'ahu fi khamsati umur utkurha arafu an-nasbu al-khafdu al-nakirah al-ma'rifah. Al-raf'u al-nasbu al-khafdu al-nakirah al-ma'rifah ya. Kalau bisa nyebut 5, 10, nyebut 4, 8, nyebut 3, 6, nyebut 2, 4, nyebut 1, 2. As-su'alul khamis udhkur tawabi'a ajma' al-thalatha abta' abso' akta'. Kalau bisa menyebut 3, 10, kalau punya 2, ya 8, kalau 1, 5. Nah, kalau enggak bisa nyebut semuanya kosong. As-su'alu as-sadis, nomor 6. Udhkur thalathata mawadi' faqat li'atil bayan. Sebutkan 3 tempat saja dari beberapa tempat yang menjadi atau bayan ya. Al-sembah dan kunyah. Naam. Alam isim setelah alam kunyah. Alisim ba'da laqab. Alam isim setelah alam laqab. Alisim dhahir ba'da isyarah. Isim dhahir setelah isim isyarah. At-tafsir ba'dal mufassar, tafsir setelah lafadz yang ditafsirkan. Al-mausuf ba'dal sifat. Nah, pokoknya di antara 5 itu kalau disebutkan 3, 10, kalau bisa nyebut 2, 8, kalau bisa nyebut 1, 5. As-su'alu as-sabi Qala ta'ala tilka asharatun kamilatun kamilatun na'tun wa ma fa'idatu fi hadhihi al-ayah at-tauhid. Dah tauhid. Ya, jangan tanya yang lain. As-su'alu as-samin mal farqu baina athfil bayan wan na'ti. Athfil bayan jamid ghayr mu'awwal bil mushtaq. An-na'tu mushtaq aw mu'awwal bil mushtaq. Itu perbedaannya situ ya. Nah. Dah. Kalau na'at kalau atau bayan jamid ghayr mu'awwal bil mushtaq. Kalau na'at mushtaq atau mu'awwal bil mushtaq. Kalian lihat jawaban temannya ya, yang bijak sana bijak sini ya. Naam, tidak usah ke sini. Barakallahu'alaikum. Di sana saja ya. Naam. Su'alu at-tasi yang ke-9. Qala ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah aina rabit ya'udu ila busuf. Naam. Fihi Tuha ya. Nah. Sahih yang ke-10 betulkan misalnya ra'aitu kilai arjulaini. Yang betul ra'aitu kila rajulain. Nah, kalau enggak seperti ini salah. Kalau kila cuma saya enggak tanya itu, Pak. Saya cuma ingin betulkan ini ya. Bukan rubah lah, bukan. Betulkan. Kalau raaitu kila rajulaini yang betul raaitu kila rajulaini. Karena kila saat itu mengikuti i'rabnya apa ini? Isim maksur. Nah, kalau dijawab kilai himah atau kiltai himah salah. Nah, ya. Baik. Harus kila arjulaini. Kilanya saja yang dibetulkan dari ya ke alif. Fa taufikum. Assalamualaikum.